Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyrafal anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehari-hari kita sudah terbiasa sujud ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Spesial untuk Ramadan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan kita sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kita dan dilanjutkan oleh para sahabatnya qiyamul lail, khusus tidak tengah malam, tidak setelah tidur. Rasulullah mengajarkan ba'da salat isya, langsung kita bisa munajat qiyamul lail yang biasanya di hari-hari yang lain tengah kegelapan malam setelah tidur menjelang subuh. Da'bus salihin yang disebut dengan tahajud. Spesial bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya membuka pintu seluas-luasnya agar kita taqarrub qiyamul lail langsung sebelum kita tidur, yang kita sebut dengan salat tarawih. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga secara spesial menyebutkan tentang dirinya dalam ayat-ayat tentang puasa bahwa Allah dekat dengan kita, sedekat-dekatnya, dan Allah mengijabah doa-doa kita. Lalu bagaimana caranya agar kita di bulan Ramadan ini qiyamul lail kita betul-betul efektif, betul-betul terasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti yang diancamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang qiyamul lail tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali kantuk dan pegal-pegal saja. Caranya adalah kita merasakan seperti yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal musalli munajin rabbahu. Orang salat adalah orang yang sedang munajat, dialog, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menggambarkan sebuah obrolan dari hamba yang sangat rendah pada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, dari hamba yang hina pada Allah yang maha kuasa. Kita bisa membayangkan bagaimana kira-kira berdialog dan ngobrolnya seorang tukang kebun yang dipanggil oleh majikannya, apalagi bupati. Tentunya kesopanan dalam keadaan yang sempurna, kalimat pun yang tata sedemikian rupa, intonasinya pun diupayakan sesopan-sopannya. Begitulah seharusnya gambaran kita di hadapan Allah yang maha akbar itu, di hadapan Allah yang punya surga dan neraka, di hadapan Allah yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, di hadapan Allah yang telah menyiapkan neraka bagi kita yang durjana, Allah menyiapkan surga bagi hadiah bagi kita yang bertakwa. Tentu perasaan kita saat itu bercampur aduk antara ketawaduan kita dengan kegembiraan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran orang yang menuju salat. Maka kalau kita mengevaluasi sejauh mana salat lima waktu kita, sejauh mana tarawih kita, oh betapa sedihnya kita, jauh dari harapan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kemudian salat-salat kita jangankan pada tingkat khusyuk untuk sekedar tertib dalam bacaan, sekedar tertib dalam gerak, kita pun masih sangat lepotan. Oleh karena itu, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki salat kita. Perbaiki kondisi perasa kita, pemahaman kita, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa saat orang salat berjamaah, pulang dari salatnya mereka membawa pahala yang berbeda-beda. Lalu saat Rasulullah ditanya, apa yang menyebabkan perbedaan itu? Rasulullah menyebutkan, qadru ajri salatika ala qadri ma yaqil. Kadar pahala salatmu sekadar apa pikiran kamu mengikuti dalam salat. Kehusyuan, pemahaman arti kata demi kata yang kita ucapkan, kalimat demi kalimat yang kita lontarkan pada Allah muncul dari sanubari sehingga kita menunggu jawaban Allah Subhanahu wa taala, merasakannya. Kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah makna bahwa salat adalah doa. Salat adalah permohonan-permohonan yang terangkai dengan pujian-pujian kepada Allah sebagai bukti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah. Sahabat yang budiman, karena salat adalah doa, maka kita bukan hanya sekedar ingin khusyuk, tapi juga kita menginginkan agar doa-doa yang kita ucapkan dalam salat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara terkait dengan ijabah doa syaratnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Ruba rajulin as'asa akbar, yamudu yutilu safar, yamudu yadaihi ila sama, ya Rabbi ya Rabb, wa malbasuhu min haram, wa mat'amuhu min haram, wa mashrabuhu min haram, wa gudhiya bil haram, anna yustajabu lahu." Betapa banyak orang yang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya sampai berdebu, memperbanyak perjalanan ingin diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sayang baju yang dipakainya dari hasil haram, makanan minumannya dari hasil haram, dia tumbuh dari barang haram dan dalam perbuatan haram, bagaimana mau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita perlu perhatikan tentang diri kita, kebersihan diri kita, usaha kita seperti apa, agar semua kita doa-doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membicarakan tentang syarat diijabahnya doa adalah apabila orang itu tidak memutus silaturahim. Oleh karena itu kita juga perlu konsentrasi mana satu persatu orang yang pernah kita gauli, yang pernah bersamanya, jangan sampai ada hubungan yang retak kita biarkan, permusuhan yang kita justru pelihara. Disinilah bagaimana kedamaian Islam, kita betul-betul menjaga ukhuwah Islamnya, jangan ada lagi lil ladzina amanu dalam diri ini, sehingga kemudian kita betul-betul bisa dapatkan syarat-syarat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang budiman, Ramadan yang harus kita betul-betul optimalkan untuk qiyam, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain salat tentunya kita berusaha khusus salat lima waktu, kita juga bagaimana menambahkannya dengan salat tarawih, yang dimana Rasulullah SAW pernah mengajarkan 3 malam, lalu kemudian terhenti tidak berjamaah, lalu kemudian dihidupkan oleh Umar bin Khattab dengan berjamaah. Kita hidupkan itu di masjid, salat tarawih. Namun tentunya secara pribadi saya memilih bahwa kita masih memungkinkan untuk salat tahajud, karena salat tarawih tentunya dalilnya seperti yang saya sebutkan tadi, sementara salat tahajud yaitu salat setelah tidur, wa minal laili fatahajjud bihi nafilatan lak, manfaatkan menjelang sahur kita qiyamul lail, kita salat tahajud, menambahkan dari apa yang sudah kita lakukan pada saat kita tarawih di masjid. Itu juga suatu hal yang sangat penting bisa kita lakukan. Lalu kemudian witir jangan dilupakan, walaupun dalam keadaan kita misalnya sedang lelah, kita witir sebelum tidur, kalau memungkinkan kita witir sebagai penutup salat malam, itu juga yang lebih afdal. Lalu kemudian bagaimana juga kita menambahkan salat duha sebagai munajat-munajat kita kepada Allah di bulan Ramadan ini, sehingga energi Ramadan yang kita kumpulkan itu bisa bermanfaat untuk 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai evaluasi untuk diri kita, muhasabah kita tentang saum Ramadan dipenuhi dengan qiyam Ramadan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, menjadikan kita diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini harus lebih optimal dalam qiyam, sehingga doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah diijabah oleh Allah, menjadi energi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan siratal mustaqim pada 11 bulan yang akan datang setelah puasa Ramadan sebagai pribadi yang bertakwa. Aku lakukan hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.